udah aku pacaran sama kamu. 13 juta sudah kulamar dirimu. Oh sungguh kecewa saat malam pertamaku. Ternyata dirimu sudah tak orisinil lagi. Sungguh ku sakit hati, kau bohongi aku. Ternyata dirimu gadis bukan perawan. Salahkah bila aku meninggalkan kamu? Padaku. Oh sungguh kecewa.